Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Saya Nuskan Sarip, jurnalis masyarakat adat PD Aman Kampar yang juga merupakan masyarakat adat Kenegerian Terusan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya menceritakan tentang tradisi piau atau perahu bakajang Kenegerian Miring atau Melaka Kocia. Piau bakajang telah ada sejak zaman Kerajaan Gunung Sailan di rantau Kampar Kiri. Piau bakajang ini digunakan saat perhelatan-perhelatan besar seperti buka lubuk larangan, semah rantau, atau penyambutan Raja Bagolong Nayak ke Hulu Subayang. Piau bakajang ini diwariskan secara turun-temurun kepada anak kemenakan setiap kenegerian yang ada di rantau Subayang, khususnya di Kenegerian Miring. Di Kenegerian Miring, piau bakajang ini masih dipertahankan. Walaupun di beberapa kenegerian yang lain, piau bakajang ini juga masih ada. Namun, tidak seperti Kenegerian Miring yang terus melakukan dan terus melestarikan kebudayaan ini. Kenegerian Miring merupakan salah satu dari kenegerian dari Kota Anan Onam di Kekalipahan Batu Songgan. Berada di dalam Suaka Marga Satwa, 6 kenegerian yang ada di Kekalipan Batu Songgan ini tetap mempertahankan budaya-budaya dan seni yang melekat di pada setiap masing-masing masyarakat adat. Piau bakajang dibuat oleh masyarakat adat, khususnya pemuda adat. Mereka bergotong royong untuk membuat piau bakajang ini untuk perhelatan-perhelatan yang besar. Nah, pada saat Raja Bagolong Nanyak, biasanya piau bakajang ini akan diturunkan dan dihias oleh pemuda-pemuda adat. Banyak corak dan kain yang digunakan oleh pemuda adat dalam menghias perahu atau piau bakajang ini berdasarkan dari kebutuhan dan pembesar-pembesar adat yang akan datang. Untuk warna kebesaran kerajaan, biasanya didominasi oleh warna kuning, merah, dan hijau. Dan untuk pembesar-pembesar biasa, itu biasanya digunakan oleh kain berwarna-warni selain kain kebesaran para raja-raja. Piau bakajang ini akan dihias oleh pemuda adat yang akan dipasangkan di piau biasa yang digunakan oleh masyarakat untuk transportasi air. Di 6 kenegerian ini, jalur transportasi satu-satunya adalah air. Nah, ketika acara-acara besar, piau bakajang ini akan turun dan dihias oleh pemuda-pemuda adat. Warisan budaya dan tradisi nenek moyang ini terus dipertahankan oleh pemuda-pemuda adat yang berada di Kenegerian Miring. Perahu bakajang merupakan warisan tradisi masyarakat adat di aliran Sungai Subayang. Namun tradisi ini mulai tergeser dengan perkembangan zaman. Dahulu, ketika Raja Gunung Sailan naik atau Bagolong Nayak Ajo, perahu yang digunakan raja dihias sedemikian rupa dan dipasang panji-panji kebesaran dengan warna-warni kebesaran raja. Perahu yang mengantar raja ke Hulu Subayang ini akan berbeda corak warna kainnya yang digunakan. Kain penghias perahu raja akan memunculkan panji-panji kebesaran raja. Namun saat ini, piau bakajang hanya digunakan dan dikeluarkan saat-saat acara besar kenegerian. Tidak ada lagi Bagolong Nayak Ajo ke Hulu Des Subayang seperti dulu. Sehingga piau bakajang ini hanya dijadikan simbolik kedatangan raja dan penghulunya. Di saat perhelatan kenegerian atau kampung, piau bakajang ini akan dibuat oleh masyarakat untuk kepentingan perhelatan kampung dan akan dinaiki oleh pembesar-pembesar kenegerian saja. Selain perhelatan besar kenegerian, perahu bakajang ini akan ikut serta meramaikan perhelatan besar seperti festival ataupun perhelatan besar lain di ibu kota kecamatan. Dari 3 kalipahan yang ada di Luhak Batu Sanggan, Luhak Ujung Bukit, dan Ludai, hanya Kenegerian Miring yang masih mempertahankan budaya tradisi nenek moyang ini. Piau bakajang khas Kenegerian Miring atau Melaka Kocia memiliki corak dan kaya akan warna yang berasal dari hiasan kain beraneka ragam. Piau atau perahu bakajang, media utamanya adalah piau atau perahu yang dipakai oleh masyarakat hari-hari saja yang di aliran Sungai Subayang. Sedangkan hiasan yang digunakan memakai kain panjang atau batik beraneka warna dan kain berwarna kebesaran kenegerian dan raja. Piau atau perahu bakajang akan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum perhelatan dimulai. Pemuda adat bergotong royong menyiapkan perahu bakajang ini. Mereka berbagi tugas seperti menyiapkan rangka untuk memasang kain, menyiapkan segala warna dan ragam kain yang akan digunakan, biasanya pia bakajang ini akan dihias pada 2 atau 1 hari perhelatan yang akan dimulai dan dipersiapkan maksimal mungkin agar tidak tercecer dan salah pasang kain yang akan dipasang pada perahu-perahu sesuai fungsi dan penyambutan para pembesar. Demikianlah tradisi pia bakajang sejauh pemahaman saya berdasarkan penuturan dari tetua masyarakat adat Kenegerian Miring, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang bisa saya bagikan untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.